Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ما بعد. إخواني في الله رحمنا رحمكم الله. Satu di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, sebagaimana kita sering dengar ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waliktidau bihim. Ahlus Sunnah senantiasa berpegang teguh dengan apa yang dijalani oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berkuduah bertaulah dan kepada mereka radhiyallahu anhum. Khairullah rahiman rahimakumullah. Tentunya iktida bisahabah, berkuduh kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala sendi kehidupan kita. Di antara bab yang terpenting, ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, satu hal yang kadang terlupakan di zaman sekarang ini, yang sebetulnya itu adalah tuntunan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang harus kita ikuti, adalah al-iffah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala terangkan di dalam surat Al-Baqarah, bagaimana keadaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan mereka. Allah menyatakan yahsabuhumul jahilu agniya minat ta'afuf. Mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang fuqara itu dikira oleh orang-orang yang tidak kenal mereka adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang cukup. Mereka-mereka yang fukara dikira oleh orang-orang yang tidak kenal mereka adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang cukup. Ini semua karena minat ta'afuf, iya, al-iffah yang mereka miliki. Alhamdulillah rahimahna rahimahkumullah. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita satu doa. Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana dulu perjalanan pembahasan ustaz kita Ustaz Muhammad Rijal, bahwasanya ketika kita melupakan tawadu menyebabkan tergelincir dari salat al-mustaqim, betapa banyak orang-orang yang tidak tawadu, talabatul ilmi, para penuntut ilmu yang tidak tawadu, mereka-mereka yang berilmu yang kurang tawadu, tergelincir dari salat al-mustaqim, dari manhaj ini. Khairullah rahimah rahimakumullah. Di zaman sekarang pun betapa banyak mereka-mereka yang tidak memiliki iffah, kurang menjaga iffah, iya, mereka terjerembab ke dalam hizbiyah, tergelincir dari syarat al-mustaqim karena sebab ini. Sehingga ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kita minta nasihat dari Ustaz Abdul Mufti hafizahallahu ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai al-afif, diberi al-afaf. Karena ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, iffah itu didapat dengan usaha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ista'affa yu'ifahullahu ta'ala. Faya tafadhal al-ustaz wa rahfiq.